بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن شاء الله ini adalah kajian pertama dari kitab Sahih Sunan An-Nasa'i, kitab hadis sekaligus fikih. Kenapa di sini saya memilih kitab ini, kenapa? Karena pertama, tadinya saya mau memilih kitab yang berkaitan dengan mazhab fikih Syafi'i. Tetapi karena di antara Pak Damiri juga menginginkan yang sesuai dengan hadis ya. Yang sesuai dengan hadis, dan itu yang teradil supaya kita itu ketika ada konfrontasi atau perbedaan dalam masalah fikih, kita kembali ke hadis Nabi. Jadi lebih enak, lebih mudah. Jadi enggak usah ribut-ribut, ada hadisnya gitu lah. Jadi itu lebih baik insyaallah taala. Maka kita pilih Sahih Sunan An-Nasa'i, dikatakan sahih karena insyaallah hadis-hadis yang di sini semua sahih. Tidak ada yang cacat insyaallah karena hadis pilihan, tapi ini juga banyak karena dia 4 jilid sebenarnya. Jadi ini fikih semua 4 jilid panjang ya. Ini perjalanan kita masih panjang. Mungkin sampai 20 tahun baru khatam 4 jilid gitu kan. Ya. Dan Sunan An-Nasa'i juga karena ini kitab sunan, kitab hadis sekaligus fikih. Kita mulai fikih dari bab toharoh. Bab toharoh. Jadi dari bab bersuci dulu. Gak usah jauh-jauh kita ngomongin jihad. Gak usah jauh-jauh kita ngomongin perang. Belum jauh-jauh kita ngomongin teroris. Belum. Ya, coba bersuci dulu. Bener apa enggak? Gak usah jauh-jauh kita ngomongin politik. Tapi wudunya bener apa enggak? Nah itu dia. Ngomong politik misalnya hebat, tapi ternyata wudhu juga benar. Nah, ini bukan muslim yang benar. Ya. Baik, kita mulai dari halaman ke-6. Kalau misalnya dia enggak kebagian, bisa bareng-bareng sama teman-temannya. Kita bertoharoh, kita bersuci sekarang. Yang pertama. Ya, bisa kan. Baik, kita thaharah. Bismillah, yang pertama kita buat thaharah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat insyaallah dari ini dan penerusan, yaitu konsistensi dalam menuntut ilmu. Yang pertama, bab pertama, takwil atau takwil di sini maknai tafsir. Tafsir terhadap firman Allah di surat Al-Maidah. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Itu maknanya, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke dalam siku dan seterusnya. Ada dan seterusnya. Artinya apa? Wudhulah. Kalau kamu pengen sholat, wudhulah. Tapi di sini pemahaman juga para ulama berbeda pendapat. Kan kalau coba kita pahami ayat di sini terjemahnya. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka wudhulah. Kan? Berarti apakah di setiap kita mau sholat harus wudhu? Nah itu pertanyaan. Itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan, oh iya, setiap mau sholat harus wudhu, walaupun belum batal wudhunya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi wallahu alam, yang lebih tepat adalah, selama dia belum batal wudhunya, boleh dia tidak berwudhu. Tetapi tetap dianjurkan berwudhu. Memperbaharui wudhunya. Ya. Jadi kalau misalnya nih, ibu-ibu atau bapak-bapak, habis maghrib berjamaah di mari. Kemudian, habis itu maghrib, setelah itu enggak ada batas sama sekali. Buang angin enggak, tidur enggak. Terus ngapain? Baca Quran ya. Bukan ngobrol sama teman-temannya. Baca Quran. Sampai kemudian waktu isya azan belum merasa batal. Enggak ada apa-apa. Wajib enggak atasnya wudu lagi? enggak wajib. Tapi sunnah enggak? Sunnah, boleh. Iya, bagus, dapat pahala. Iya. Tapi enggak wajib. Tapi kalau misal di pertengahan lagi ada urusan, kemudian membuang gas misalnya. Nah, yang enggak ngabarin orang, orang juga enggak perlu tahu, kan? Nah, habis itu ngapain? Nanti saya habis itu azan Isya. Batal enggak? Batal, harus ngapain? Harus wudu lagi. Ya, nanti harus wudu lagi. Ya, alhamdulillah kayak gitu kan, mudah, ya. Kalau misalnya ternyata habis maghrib tadi habis akikahan misalnya atau habis ngapain ketiduran dia. Habis maghrib ketiduran, zikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Isya, sampai mimpi. Nah, batal enggak? Batal wudunya. Tapi kalau misalnya tidurnya dia ngangguk-ngangguk masih duduk, ya walaupun misalnya duduk tapi udah sampai mimpi, sampai ngiler, sampai ngorok, sampai ngigo, nah ini semua batal. Karena udah tenggelam dia dalam tidur. Tapi kalau misalnya tidurnya masih setengah-setengah, ya, dia masih bisa denger gosip sebelah, masih bisa. Dengar dia gosipnya ibu-ibu ini tahu, tapi dia juga tidur. Nah ini masih setengah-setengah, nggak batal. Mau dia tidurnya duduk, mau telentang, mau dia diri, mau ngapain pokoknya tidurnya kayak gitu, selama masih setengah sadar, nggak batal. Ya, oke. Okay. Nah itu udah selesai pemahaman terhadap ayat itu. Sekarang kita melanjutkan ke hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza istaiqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya. Nah, tidur di sini tidur beneran, bukan tidur-tiduran, bukan santaian semata, bukan nyantai gitu. Ya, depan rumah nyantai, riwing anginnya. Itu memang tidur-tiduran, tapi itu tidak masuk dalam kategori ini. Jadi enggak batal, ya. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan atau memasukkan tangannya ke dalam tempat wudunya sebelum membasuhnya tiga kali. Gambarnya begini, Bu. Sekarang pertanyaannya, Bapak-bapak, kalau misalnya wudu itu pakai wadah atau langsung dari keran? Ya udah enggak masalah. Enggak masalah, tapi tetap boleh juga dia mencuci tangan tiga kali sunnah, satu kali boleh sunnah. Jadi ada perbedaan di sini. Ada dua hal. Cuci tangan tiga kali setelah tidur untuk yang pakai wadah. Sama yang kedua, ada juga cuci tangan sunnah. Misalnya kita sekarang pakai keran. Nanti mau sholat zuhur. Kita kan nggak tidur sekarang. Mau sholat zuhur, disunahkan nggak kita cuci tangan tiga kali? Sunnah. Sekali sunnah nggak? Sunnah. Berarti nggak cuci tangan boleh nggak? Boleh. Nggak cuci tangan boleh. Tetapi kalau misalnya kita tidur nih, pulas banget. Sampai nggak tahu tentu saja tangan kita kemana perginya, ya kan? Lupa daratan, kok lupa daratan sih, Bu? Ya pokoknya lupa lah, lupa. Pokoknya lupa lah, pokoknya gitulah. Nggak tahu apa-apa namanya. Nah tangannya nggak tahu kemana-mana. Nah ada nggak kemungkinan tangannya pergi ke bagian-bagian tubuh yang ada najisnya? Mungkin. Apanya kok gatal-gatal, ya kan? Nah. Akhirnya pas dia bangun mau sholat zuhur, terus pas dia nyari keran nggak ada airnya, yang ada cuman di semacam ember. Nah, jadi dia wudunya harus pakai ngobok-ngobok, ya kan? Harus gini, gimana mau gimana lagi wudunya? Masa mau nggak ada keran kan? Jadi harus ngobok. Nah berarti dia harus ngapain? Cuci tangannya gimana? Nggak cuci tangan di tempat di ember? Nggak, kan nggak boleh mencelupkan. Pakai sendok, pakai sendok, pakai gayung, ya kan? Pakai gayung. Kalau misalnya nggak ada gayung gimana? Ngucurinnya gimana? Itu dia masalahnya. Ngucurinnya gimana? Itu dia. Minjem selawat tetangga atau gimana? Boleh pakai mulut kata ulama madzhab Syafi'i. Maksudnya gimana nih? Dirup, ya. Kemudian dikucurin di tangan, boleh kayak gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Emang najis mulutnya? Hah? Anget-anget? Enggak. Ya kalau nggak punya bakat banget, baru kalau udah gayung ngapain pakai mulut? Nah udah kayak gitu kan? dicuci 3 kali, bukan sekali, disuruhnya berarti 3 kali. Nah, baru setelah itu, baru kemudian dia wudu, boleh ngobok-ngobok air itu. Nggak masalah. Itu kalau misalnya dia tidur, beneran tidur, dan dia ragu-ragu, ini tangan jangan-jangan sana nih, ragu-ragu. Apalagi kalau dia yakin, wah tadi tangan saya ke sana, yakin benar-benar. Sampai bekasnya juga ada, wah berarti harus cuci nih. Kalau misalnya dia yakin, tangannya enggak sana, ya enggak usah cuci. Ya, enggak usah cuci enggak apa-apa. Yakin misalnya, tangannya enggak sana, misal sholat Jumat. Khutbah Jumat, ya ini bapak-bapak kalau begini. Khutbah Jumat kan biasanya kan mas-mas dan bapak-bapak ngangguk-ngangguk. Ngangguk-ngangguk ya, paham gitu kan. Kalau ngantuk. Ya, ngantuk tidur sampai ngorok. Berarti udah tidur beneran. Dia sampai mimpi, mimpi bagus mimpi. Itu batal enggak? Batal wudunya. Mau dia sambil duduk nancep atau sambil dia tiduran pas mata. Tetap aja dia batal. Batal kan? Nah sekarang dia harus wudu enggak? Harus wudu sebelum dikomat. Harus wudu. Atau pas lagi komat wudu dia. Oke. Okay. Habis itu wudu. Yakin enggak tangannya kemana-mana? Enggak bakal, enggak buku. Biasanya kalau bapak-bapak dan bapak-bapak ya. Oh ada enggak? Saya enggak. Kalau misalnya bapak-bapak atau mas-mas, kalau pas Jumatan, apa merasa, jangan-jangan tangan saya kemana-mana nih. Enggak, pasti tangannya gini. Enggak bakal, yakinlah. Nah yang seperti ini harus enggak cuci tangan? Enggak harus, karena apa? Karena yakin tangannya enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Nah, tapi kalau misalnya bangun tidur malam, udah Allah Akbar subuh. Ternyata mendapati tangannya lagi di dalam celana. Nah ini baru ini, ini udah yakin nih kemana-mana nih. Harus cuci tangan. Nah ini jangan diremehin hal kayak gini. Kenapa? Ada hadisnya. Ada dan juga berlaku untuk ibu-ibu ya. Jadi sebelum jangan mencelupkan atau memasukkan tangannya ke dalam tempat wudunya sebelum membasuhnya 3 kali. Karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana tangannya berada pada waktu ia tidur. Sekarang gimana kalau misalnya ketika ia tidur tangannya diikat. Pas bangun tidur tangannya masih terikat. Yakin gak dia gak kena najis? Yakin gak bakal kena najis? Diikat. Nanti gak harus cuci. Gak harus. Oke? Okay? Baik. Kemudian kita ya, lanjutkan. Bab yang kedua, as-siwaku idza qoma minal lain. Bersiwak ketika bangun malam. Bersiwak ketika bangun malam gimana nih? Punya siwak enggak? Punya Pak. Sekarang pakai sikat. Tapi kalau misalnya dari segi kebaikannya, kesehatannya, siwak sama sikat bagus sama mana? Siwak. Iya. Tapi kalau dari segi perbuatannya, bisa nggak sikat dikiaskan, diserupakan dengan bersiwak? Bisa, Bu. Boleh. Bahkan para ulama ada yang mengatakan, kalau misalnya kita punya jari yang kasar, kasar terus berbuku-buku, ya, kalau ya, biasanya kadang orang tua ada yang jarinya abrasi kasar, tajam gitu, ada. Nggak tahu kayak gimana. Apalah. Nah itu kemudian gelosok gigi pakai itu bisa dikiaskan dengan bersiwak. Ya apalagi siap gigi, lebih-lebih lagi. Tapi kalau siwak yang aslinya itu khusus, tertentu ada. Kalau misalnya ada kayu sedikit, kemudian diukir dengan pisau atau dengan cutter, itu kemudian jadi seperti siwak, digosok-gosok, mirip siwak. Mirip siwak. Bisa. Ya. Nah, Tapi sekarang kan normalnya kita nggak pakai kayak gitu. Kita udah punya sikat gigi, ya beli aja 3.000, 5.000. Iya. Tapi tetap yang lebih terbaik pakai siwak. Tanpa pasta gigi. Ya, sunahnya. Nah, sekarang Rasulullah SAW, ketika bangun malam, berarti bangun dari tidur. Ya kan? Di sini ada yang mengartikan qoma minal lail, bangun malam, maksudnya ketika bangun malam dimaksudkan untuk tahajud. Tapi ada yang mengartikan keumuman, yang penting bangun malam, Rasulullah langsung bersiwak. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi sekarang gimana kita, kalau misalnya kita bangun malam karena terbangun begitu aja? Hah? Terbangun begitu aja. Mau malam mimpi buruk. Nah, maksudnya ada sikat gigi. Enggak juga kan? Nah, berarti lebih tepatnya kalau bangun malam mau sholat tahajud. Tapi ada hal juga yang perlu diperhatikan tentang tahajud, Bu. Kalau misalnya kita setelah isya, boleh enggak kita sholat witir? Boleh, enggak masalah. Habis itu tidur. Boleh. Habis itu sholat 2 rakaat, habis pas bangun tidur jam 2 misalnya. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Jadi sholat witir atau sholat tahajud itu enggak mesti di sepertiga malam terakhir. Boleh juga di habis isya, ba'diyah isya, habis itu di rumah, sholat 3 rakaat, boleh enggak? Boleh. Habis itu tidur, sampai jam 3. Jam 3 bangun. Pas bangun, sunahnya apa? Bersiwak atau sikat gigi. Pakai sikat gigi, bukan pakai sikat yang lain. Pakai sikat gigi. Tapi kalau pakai sikat lain, boleh enggak? Sah enggak? Enggak, dalam syariat Islam sah enggak? Sah aja, penting sah. Bisa membersihkan, ya? Iya, cuman dalam tradisi nggak mungkin, kan? Iya. Oke, sikat yang mana terus? Nah, kemudian habis itu sikat gigi, wudu. Nah, enak kan? Habis itu sholat. Kayak gitu kan? Nah, itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di hari ini. Kalau Rasulullah itu bangun malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, siwak itu bagusnya apa? Kalau kita gosok-gosok, nanti kan semacam ludah itu kan bakal banyak ludah. Kalau kita telan, itu juga akan menyehatkan lambung sebenarnya. Iya. Enjim. Oke, jadi itu ya. Bersiwak dan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kaifa yastak, cara bersiwa. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah masuk ke dalam rumah Rasulullah. Pertama masuk ke dalam rumah Rasulullah. Ya tentu salam dulu, izin gitu. Tapi ada hal juga yang perlu kita ketahui tentang rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu tidak dijaga. Maksudnya udah rumah kayak rumah biasa. Ya. Mungkin gak punya pagar kayak rumah kita. Ya. Karena emang zaman saat itu zaman gak perlu gak butuh pagar. Nah, rumah Rasulullah gak ada pengawal. Gak ada. Beda sama rumah raja-raja. Dan orang yang mau masuk minta nasihat atau minta tausiah atau minta apa, silakan. Salam aja. Mudah. Nah, itulah pemimpin. Rasulullah ngumpul enggak bareng sama teman-temannya? Ngumpul. Makanya sering ada hadis ketika kami sedang berkumpul bersama Rasulullah, itu menunjukkan Rasulullah itu merakyat. Oh, istilah sekarang belusukan. Yes. Diikuti juga sama sahabat Abu Bakar, sama Umar, dan seterusnya. Nah, itu pemimpin yang baik itu enggak cuma dia merasa di tahta, kemudian kakinya di atas meja. Enggak. Tetapi layaknya sebagaimana Rasul merakyat ke rakyatnya. Beliau, yaitu Abu Musa, pernah masuk ke dalam rumah Rasulullah. Beliau sedang ngapain katanya itu? Sedang membersihkan gigi dengan siwak. Sedang gosok gigi. ketika di dalam rumah dan ujung siwaknya berada di dalam lisan beliau, maksudnya di ujung lisan, lidah, bukan di sini, bukan, tapi di ujung bagian dalam, di sana, jadi ke dalam, ya. Nah, lalu beliau mengeluarkan suara, jadi seperti pengen muntah. Kadang juga orang gosok gigi juga kayak gitu, kalau ke dalam banget, cuman, iya, kadang kayak gitu. Nah itu juga Rasulullah seperti itu. Apa ibrahnya di sini? Ibrahnya diantaranya tentang siwak, bahwa siwak itu tidak hanya menggosok gigi, tetapi juga menggosok lidah, ya. Menggosok lidah juga. Lidah juga bisa digosok dengan siwak. Dan menggosoknya itu enggak cuma di depan lidah, bagian depan, tapi di sampai belakang juga. Ya. Itu salah satu faedahnya. Sunnah Rasul seperti itu juga. Rasulullah melakukan seperti itu juga. Jadi kalau nanti ibu punya siwak yang beneran, bukan siwak sikat gigi. Kalau sikat gigi kayaknya enggak bagus buat lidah, enggak bagus. Tapi kalau siwak beneran nanti, oleh-oleh dari haji atau dari Arab atau semacamnya, itu boleh ibu-ibu lidahnya di gosok. Insya Allah bagus. Sehat insya Allah ya. Baik. Siap. Baik, ini bab keempat, hal yastakul imam bihadrati ra'iyyatih. Apakah seorang imam yaitu pemimpin disebut imam karena berada di amam, di depan, ya kan? Boleh bersiwak, apakah boleh seorang imam bersiwak di depan rakyat? Rakyat itu juga dari bahasa Arab, dia kata ra'iyyah. Ra'iyyah itu yang digembala, dari rakyat. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Musa datang ke Rasulullah bersama dua orang laki-laki dari kalangan Ash'ari, yaitu suatu kabilah di Yaman. Ash'ari itu suatu kabilah di Yaman. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi bertiga nih, bertiga datang ke Rasulullah. Nah, Rasulullah pada saat itu sedang bersiwak. Nah, kemudian kedua laki-laki tadi ternyata pengen datang ke Rasulullah minta pekerjaan dalam artian jabatan. Yaitu Rasulullah, kita minta dong bagian dari jabatan untuk membantu engkau Rasulullah. Nah, maka Abu Musa, yaitu saya, Abu Musa berkata, demi zat yang telah mengutus engkau sebagai nabi pembawa kebenaran. Artinya, demi Allah, tidaklah dua orang laki-laki ini memberitahukan kepadaku apa yang ada di dalam benaknya. Maksudnya, ya Rasulullah, demi Allah, saya enggak nyangka beliau-beliau ini ternyata minta jabatan kepada engkau, ya Rasulullah. Soalnya tadi pas kita ketemu, sebelum berangkat ke engkau, kita ketemu, dua orang ini enggak ngomongin apa-apa, cuma pengen, kita pengen dong ke Rasulullah anterin kita. Pas saya anterin, ternyata mereka menjabarkan keinginan mereka nyari jabatan kepada engkau, ya Rasulullah. Dan ini enggak bagus, enggak beradab, ya kan? Maka, dan aku juga tidak merasa bahwa keduanya meminta pekerjaan atau jabatan. Seolah aku melihat siwaknya Rasulullah yang berada di bawah bibirnya melonjak. Lalu beliau bersabda, kami tidak akan membantu orang yang menginginkan jabatan dan pekerjaan. Maka pergilah kamu. Jadi ditolak sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ini ada itu bukan untuk dimintai pekerjaan. Bukan diminta lowongan pekerjaan. Rasulullah ada lowongan pekerjaan enggak? Enggak. Itu enggak hormat ini. Tapi Rasulullah diminta untuk menimba ilmu misalnya, ya, bukan untuk mencari pekerjaan padanya. Ya. Maka Rasulullah SAW lalu mengutusnya ke Yaman, kemudian setelah itu beliau mengutus Mu'adz bin Jabal. Bab dengan hadis apa korelasinya? Korelasinya bahwasanya boleh bagi seorang ibunya udah ngantuk ya, udah ngantuk ya bu ya. Insyaallah abis ini nggak ngantuk lagi bu, insyaallah. Bolehnya bu ya, seorang pemimpin itu bersiwak di depan rakyat. Gak apa-apa, gak, bukan aib. Gak masalah. Makanya kadang kita melihat imam Masjidil Haram atau imam-imam orang-orang Arab, dia bersiwak. Padahal mau sholat, dekat pada imam, dekat pada makmum, gak masalah. Presiden bersiwak, kemudian diliput TV, gak masalah. Lagi wawancara. Ya? Atau siwaknya bukan gosok gigi, bukan sikat gigi. Siwak beneran. Kemudian gigi kan, pakai odol kan jadi gimana? Anak mau ke dokter gigi apa? Nah, boleh bersiwak lah di wawancarai ya di kantor presidenan siwak, nggak masalah asal siwak beneran, oke? Jadi tidak masalah. Baik, kemudian bab kelima dan bab keenam, silakan. Yang kelima, bab at-targhib fi siwak, bab penganjuran untuk bersiwak. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, as-siwaku mataharatun lil fam. Siwak itu adalah membersihkan mulut. Jadi siwak itu gunanya cuma buat mulut, jangan buat yang lain. Kayak orang kuping sakit. Dan yang kedua, mardhatun lirabb, dan juga membuat ridho Allah. Menjadikan Allah ridho pada kita. Kenapa? Karena bersih. Ya. Jadi Islam menginginkan kebersihan kan? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Menyukai keindahan. Ya, ada orang laki-laki namanya Jamil. Tapi kalau misalnya diterjemahkan jadi apa namanya? Indah. Indah, kalau perempuan jadi indah. Jamil itu indah. Allah itu Jamil. Menyukai Jamal. Jamal itu artinya keindahan, bukan unta. Jadi ada alif di antara mim sama lam. Jamal. Tapi kalau Jamal, ontak. Ini bukan berarti innallaha jamilul hubbul jamal, di sungguh Allah itu indah menyukai ontak, ya, menyukai keindahan. Ya. Siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridho pada pelakunya yang bersiwak. Itu anjuran bersiwak. Kemudian yang keenam, bab al-iktaru fi siwak. Memperbanyak siwak, memperbanyak bersiwak. Ya, memperbanyak, mempersering bersiwak. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qad aktsartu alaikum fi siwak. Aku sering menganjurkan kalian dalam bersiwak. Makanya ini Rasulullah itu sebenarnya perhatian sangat pada umatnya. Dianjurin terus untuk bersiwak. Makanya suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, laula ana syukru ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Kalau saja saya tidak, kalau saja ini tidak menyusahkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap mau sholat. Di hadis lain, memerintahkan bersiwak setiap wudu. Aslinya Rasulullah pengen banget nyuruh kita bersiwak setiap sholat. Bukan setiap pas sholat, sebelum sholatnya, sebelum takbir, sebelum niat baik-baik, bersiwak. Atau ketika sebelum berwudu. Itu sebenarnya Rasulullah pengen memerintahkan, mewajibkan itu. Tapi kalau itu jadi wajib, waduh susah. Enggak kenal kita. Ya, enggak cocok sama kita. Mau wudu, siwak dulu. Baru wudu, capek. Nah, siwak gimana? Bingung. Harus ini ya. Tapi kalau misalnya nanti kalau ada orang di masjid, misalnya kita ke masjid mana, ada bapak-bapak atau emak-emak sebelum sholat bangkit udah kelas bau bersiwak. Itu jangan kita ingkari. Ngapain sih bu? Gak ada kerjaan. Ngapain sih pak? Kayak gak ada kerjaan. Dibantah ini dalam hadis Sunan An-Nasa'i ada. Dalam hadis lain juga ada. Yaitu Rasulullah sebenarnya pengen supaya kita sebelum sholat bersiwak. Kayak gak ada. Ini udah gak usah pakai inian ya. Kedengeran kan? Sama aja tadi capek di tangan kiri. Jadi. Ya udah kedengeran. Nah, jadi Rasulullah sering menganjurkan kalian, kita semua, dalam bersiwa. Ya. Baik, dilanjutkan ke berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam. La martuhum. Terusin, 8, Mas. Baik, bab ar-ruswah fi siwaki bil ashi lisai. Rukhsah atau keringanan bersiwak pada sore hari untuk orang yang berpuasa. Maksudnya apa di sini? Imam An-Nasa'i di sini maksudnya ingin mengomentari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau orang berpuasa itu tidak boleh bersiwak atau gosok gigi atau ngapain untuk mulutnya setelah tergelincirnya matahari ke arah barat sedikit, yaitu pas waktu zuhur sampai maghrib nggak boleh gosok gigi, nggak boleh bersiwak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i-nya itu dalam mazhab Syafi'i. Ya kemudian kalau misalnya di sini An-Nasa'i menyebut ini, berarti An-Nasa'i maksudkan bahwasannya yang di mazhab Syafi'i itu kurang tepat. Yang benar adalah siwak itu boleh di siang hari atau sore hari ketika berpuasa. Iya. Kenapa sih mazhab Syafi'i kok memakruhkan, makruh ya, bukan haram. Kenapa memakruhkan? Karena mazhab Syafi'i di sini berpegang pada hadis bahwasanya bau mulut orang yang berbuka puasa, baru bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari di sisi Allah bagi daripada kasturi, nyisik. Ya. Nah, dari sini mazhab Syafi'i mengatakan kalau misalnya kita bersiwak terus bau mulut kita hilang, itu berarti sama dengan menghilangkan keutamaan itu. Maka jadinya bersiwak atau gosok gigi pada saat bau mulut ketika puasa itu makruh. Makruh bagi mazhab Syafi'i. Tapi di sini An-Nasai di sini memaksudkan enggak makruh. Lebih berpendapat pada tidak makruh, enggak masalah. Mau sore hari jam 5 pas lagi pahit-pahitnya itu dia boleh bersiwak, enggak masalah. Ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh, boleh. Enggak masalah, enggak masalah. Tapi lebih sehat siwak. Enggak apa-apa, nah, iya. Iya. Dan intinya juga untuk bersuci juga, ya kan? Iya. Sama aja, iya. Enggak apa-apa. Enggak masalah, enggak masalah. Itu enggak masalah. Asal enggak diminum. Ya kan? Jangan ditelan. Atau digaduk gitu, jangan digaduk. Hah? Keluarin habis itu, jangan dicemil, kan? Iya. Iya, batal puasa sengaja. Kalau enggak sengaja gimana, Bu? Ya enggak sengaja enggak apa-apa, asal jangan diterusin, ya kan? Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Repot kalau gitu kan? Karena enggak biasa. Tapi kalau biasa, biasa aja. Ini kok antara bab sama hadis kayak enggak nyambung ya? Babnya apa? Keringanan bolehnya bersiwak pada sore hari untuk orang yang lagi berpuasa. Hadisnya, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Berarti maksudnya apa? Rasulullah pengen supaya kita itu bersiwak di setiap waktu sholat. Pengennya gitu. Berarti sholat asar kan boleh nggak kita bersiwak? Boleh. Bahkan Rasulullah pengen sebelum sholat asar, siwak dulu. Nah, itu menunjukkan Rasulullah walaupun di waktu sore mau keadaan berpuasa atau enggak, Rasulullah tetap mensunnahkan bersiwak. Ya, berarti itu maksudnya, pemahamannya agak rumit sedikit. Tapi maksudnya di situ. Rasulullah pengen kita di setiap sebelum sholat sunnah maupun sholat fardu misalnya asar. Rasulullah pengen kita sebelum sholat asar bersiwak dulu. Atau sebelum ke masjid misalnya. Atau sebelum ibu-ibu sholat di rumah misalnya. Gosok gigi dulu. Kan bisa lebih khusyuk sholatnya enak. Ya kan? Nah itu pengen Rasulullah kayak gitu. Itu kalau Rasulullah pengen seperti itu menunjukkan dalam keadaan kapanpun dan bagaimanapun. Ketika mau sholat tetap dianjurkan gosok gigi atau siwak. Berarti boleh enggak? Boleh. Makruh enggak? Enggak makruh. Kenapa? Karena Rasulullah pengen. Nggak mungkin Rasulullah menginginkan sesuatu yang makruh, gitu. Pahamnya gitu, ya. Paham? Alhamdulillah. Akbar, paham? Hah? Alhamdulillah, ya. Baik, kemudian yang ke-8. Bab, nanti setelah ini, insyaallah hadis setelah ini, silakan yang mau bertanya, silakan. Ya. Tapi jangan jauh-jauh pertanyaannya, ya. Yang dekat dengan bab thaharah aja. Ya. Bab bersiwaku fi kulli hin. Bersiwak setiap saat. Dari Suraih dia berkata, saya bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa sih yang pertama kali Rasulullah kerjakan ketika masuk ke dalam rumahnya? Aisyah berkata, bersiwak. Masuk rumah, bersiwak. Itu salah satu sunnah Rasul. Tapi yang ini khusus ini sulit kita lakukan sekarang. Kenapa? Pakai pasta gigi dulu, pakai. Iya, nyari air atau kau pun nggak pakai odol, misalnya pakai pas sikat gigi doang. Masuk rumah, assalamualaikum, gosok gigi langsung. Kayaknya nggak banget kalau kita kan, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya siwak beneran, enak, bisa. Atau siwak-siwakan, kayu misalnya, kita tadi di cutterin terus jadi sedikit kayak siwak gitu, ujungnya kita apa namanya kasar-kasarin sampai jadi seperti lidi-lidi kecil. Ah, kan bisa. Nah, itu ketika masuk assalamualaikum. Sudah kayak orang Arab kan. Ya. Hey, bisa itu. Nah, di sini Aisyah menjawab kalau misalnya Rasulullah masuk ke rumah, beliau bersiwak. Tapi babnya tuh enggak nyambung juga kelihatannya. Bersiwak setiap saat. Lah kok ini sih? Apa hubungannya bersiwak setiap saat sama bersiwak pas masuk rumah? Maksudnya begini, An-Nasai memahaminya membuat kita paham begini. Rasulullah kan bolak-balik. Keluar masuk, ya kan? Nah, itu menunjukkan kalau Rasulullah masuk rumah saja serepot itu masih bersiwak, apalagi di saat-saat yang lain yang di saat free time-nya beliau. Ya Bu, tolong bangun Bu. Nah, gitu. Kayak butuh siwak, suruh disiwakin aja Bu ya, biar nggak tidur, nggak ngantuk nih sambil bersiwak kan gerak-gerak, jadi nggak ngantuk Bu, ada pekerjaan. Iya, jadi bersiwak di setiap saat itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita cukup sampai hadis 8 aja. Kalau misalnya ada pertanyaan dipersilakan, tapi jangan jauh-jauh. Kalau ada pertanyaan silakan Bu. Nah, atau Bapak atau Ibu, dari tadi Ibu-ibu kan banyak suara. Nah, sekarang coba saya tantang untuk bertanya, siapa yang mau? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan tuh? Di itu air mustamal. Dia dikobokin. Kepake. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembahasan itu panjang. Tapi jawaban intinya enggak masalah. Udah itu. Ada pembahasannya panjang nih kalau saya jabarin, tapi saya jabarin global aja. Itu yang disebut dalam fikih namanya air mustakmal, Bu. Tapi gini, itu bekas digobok buat apaan dulu? Kalau buat wudu, itu pun ada syaratnya. Wudu pertama, wudu wajib. Atau bekas mandi junub. Nah, itu baru. Misal nih, kalau misalnya ada masjid ya, punya, misal di sini patut tunjuk, di situ ya. Kan bawahnya biasanya ada genangan air. Bekas, kayak kolam kecil, ya. Bekas air yang bekas, air bekas orang wudu atau cuci gitu kan. Nah, itu yang disebut air mustakmal. Nah, apakah boleh kita berwudu dengan itu? Misalnya udah banyak itu bekas itu air, daripada buka keran lagi keluar lagi air baru, mendingan pakai air yang bekas. Boleh enggak? Boleh. Enggak masalah, Bu. Tapi dalam fikih Syafi'i enggak boleh. Ini ingat bedanya dalam kalau misalnya Ibu memegang fikih Syafi'i atau misalnya Ibu di pengajian kiai-kiai sini misalnya ada pakai fikih Syafi'i, enggak ngebolehin. Tapi wallahualam kalau saya ikut pendapat wallahualam bagi saya ya, lebih tepatnya boleh. Itu yang bekas wudu, apalagi kalau cuma bekas kobok-kobok enggak masalah. Ya, Ibu misalnya di warung Padang banyak orang, ya kan? Habis itu kobok-kobok setelah itu, Ibu kumpulin bekas kobokan mereka. Jadiin bahan wudhu, gak masalah dalam syariat. Cuman emang ini gak bakal terjadi memang. Gak apa-apa Bu, bekas kobokan ya. Selama gak najis. Nah, tapi beda, maaf kalau misalnya bekas cebok, nah ini baru beda. Mau pakai makon gak boleh. Kan najis sudah, gitu ya. Oh, itu ada hadisnya. Ya, itu juga termasuk fikih Syafi'i juga. Sesuai dengan hadis, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabath. Kalau misalnya air itu seukuran dua kullah itu udah berapa ratus liter, ratus sekian gitu lah. Air besar. Ya, sekolam gitu lah. Nah. Ya, tapi intinya jawabannya sebenarnya enggak sesulit itu, Bu. Enggak sesulit itu. Boleh-boleh aja. Kecuali kalau air tersebut udah terpengaruh sama benda yang suci, misalnya ada kapur, Bu Guru kan bawa kapur kemana-mana. Bawa kapur kejatuh ke kolam, kemudian kecemplung, kepengaruh jadi putih, itu berarti nggak boleh pakai wudhu. berubah ke kapur, atau bau misalnya, misalnya cucian, cuciannya udah berendam lama banget itu. Kemudian ada kolam, ibu taruh cucian itu di situ. Terus bau airnya sama sama bau cucian, itu nggak boleh juga. Airnya nggak jadi tohur, nggak. Bukan mustakmal namanya, Bu. Itu tohir namanya. Suci, bukan mustakmal. Ya, jadi nggak masalah insya Allah ya, Bu. Selama tiga sifat, bau, rasa, dan warnanya itu tidak berubah. Tapi gimana kalau misalnya berubahnya karena lumut misalnya. Kolomnya udah lama, nggak pernah diurus. Tapi nggak pernah, airnya nggak najis, nggak. Nah, airnya kehijau-hijauan. Baunya bau lumut. Nah, ini boleh nggak kita wudu dengannya? Boleh. Kenapa? Karena ini alami, bukan buatan kita. Ya, beda. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Atau sudah puas? Melahirkan? Kolam yang ada ikannya, gak masalah selama ikannya tidak mempengaruhi warna, rasa, atau baunya kolam. Tapi kan biasanya kolam jadi amis. Kotorannya gak masalah. Kecuali kalau kotorannya itu mempengaruhi. Ya misalnya kita punya kolam akuarium gitu kan. Akuarium. Emang siapa juga yang mau wudu dari akuarium? Akuarium gitu kan. Ada ikan apaan? Patin. Oh sungai, gak masalah sungai. Selama bukan sungai. Yang di mana dulu sungainya nih? Lihat sungainya dulu tepinya. Kalau sungai limbahan, nggak bisa. Kayak gimana? Oh, itu mantap itu. Malah lebih bagus daripada air di rumah kita. Bisa diminum malah. Nggak masalah, Pak. Ya. Iya, silakan, Pak. Nah. Khusus iya iya iya iya. Iya. Iya, enggak mungkin. Itu masalah kesadaran sebenarnya, Pak. Kalau satu kampung Sawangan misalnya, kita misalnya sama-sama urunan buat ngeborong siwak dari Mekah oleh-oleh haji misalnya, atau di antara orang Sawangan ada yang sedang umroh, nitip lah berapa ton gitu kan. Apaan? Ah, sedikit doang gak cukup, Bu. Paling cuma buat sekitar doang. Sawangan kan banyak gitu kan. Kalau dibagi satu-satu, itu insya Allah, wah pada jadi trennya. Tren siwa, gitu kan. Jadi beda main-main. Ya. Boleh sih, boleh. Ya diurus aja. Silakan. Di sini. Emang ada? Enggak tahu. Iya, cuman itu kan pohonnya pohon tertentu itu, Pak. Iya. Nah, pohonnya pun. Iya, benar-benar. Tapi sebenarnya kalau disadari, Pak, bisa. Kayaknya malah lebih repot, Pak. Lebih repot ini. Lebih repot. Produksinya itu yang repot. Malah. Produksinya repot. Malah lebih mudah kita oleh-oleh dari haji. Iya. Oke, ada lagi? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pada tanggal sekian. Tanggal berapa? Mungkin dua pekan lagi lah ya, insya Allah ya. Nanti diinformasikan lagi, dan mudah-mudahan insya Allah di kedepannya terus konsisten berjalan dua pekan sekali, ya ini mumpung ya, insya Allah baik-baikan. Kita berdoa kepada Allah supaya ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, ya, kemudian menjadikan kita orang yang bertakwa juga, ditinggikan derajat kita insyaallah taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkata, ini kan juga bukan ada diskusi.